إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullam dalalatin finnar ba'd. Masih kita di pembahasan tentang karamah al-awliya, di mana al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau menyatakan wa ukirru bi karamatil awliya wa ma lahum minal mukasyafati إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. Dan aku mengakui dengan karomah-karomah yang Allah berikan kepada para walinya dari apa yang mereka miliki kemampuan dari mukasyafat, yakni menyingkap perkara-perkara yang tersembunyi, yang secara umum dari manusia ilmu mereka tidak mampu untuk menjangkaunya. Illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'a. Bersamaan aku mengakui akan karamah-karamah yang dimiliki para wali, kecuali bahasanya mereka, para wali tersebut, tidak memiliki sedikit pun dari hak Allah subhanahu wa ta'ala, yakni tidak terkait dengan itu apa rububiyah, tidak mampu dan tidak pula berserikat ataupun membantu Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan pengaturan alam, tidak pula dalam perkara uluhiyahnya, yakni hak untuk diibadahi. Demikian pula terkait dengan permasalahan nama-nama maupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa terjadi dalam perkara rububiyahnya, bisa terjadi dalam perkara uluhiyahnya, dan ini yang paling sering terjadi. Dan bisa pula kesyirikan di dalam perkara al-asma was-sifat. Kemudian wala yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illallah. Tidak boleh diminta dari para wali-wali Allah apa-apa yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, seperti pengampunan dosa. Ya, ini hanya Allah yang mampu melakukannya. Ya, memasukkan ke dalam jannah, menyelamatkan dari neraka. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk melakukannya. Demikian pula menghidayahi orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang-orang yang sebelumnya di atas petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mampu untuk melakukannya. Kemudian kata Asy-Syarih Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wal farq bainal karamati wal mu'jizati zahirun. Perbedaan antara karamah dan mu'jizat adalah perkara yang zahir, perkara yang tampak jelas bedanya. Jadi dua-duanya ini perkara yang terjadi di luar dari kebiasaan, atau istilahnya khariqul adah. Apa sisi perbedaannya? Wahuwa annal mu'jizata amrun khariqun lil adati maqrunun bit tahaddi. Bahwasanya mu'jizat adalah suatu perkara yang khariqun lil adah, yang terjadi di luar dari kebiasaan. Maqrunun bit tahaddi, yang disertai dengan adanya at-tahaddi, tantangan. Tantangan terhadap musuh-musuh. Ini mu'jizat. Kamu'jizatil anbiya'i war-rusul. Sebagaimana mu'jizat-mu'jizat yang ada pada para nabi dan para rasul yang Allah karuniakan kepada mereka. Dan sebagaimana kita ketahui, di antara hikmah diturunkannya atau dikaruniakannya mukjizat kepada para nabi, para rasul, adalah untuk mengalahkan apa yang menjadi kebanggaan musuh-musuh para nabi, para rasul tersebut. Sebagaimana kita ketahui, misal di masa Nabi Musa diutus alaihi salam, di masa itu, yakni secara khusus ya penduduk Mesir, mereka adalah orang-orang yang sangat gandrung dengan yang namanya sihir. Sehingga semakin tinggi tingkat sihir seseorang, semakin dekat dengan para penguasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan mu'jizatnya kepada Nabi Musa, yang menghancurkan apa yang menjadi kesombongan mereka, dengan dikaruniakannya tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Demikian pula di masa Nabi Isa alaihi salam, di mana di masa itu orang demikian gandrung terhadap yang namanya kedokteran. Dan ini menjadi kebanggaan di antara mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada nabinya, rasulnya Isa alaihi salam, mukjizat yang mengalahkan, menghancurkan kesombongan mereka. Dengan Allah berikan kemampuan kepada nabinya untuk menyembuhkan ya, orang-orang yang sakit hanya dengan diusap. Bahkan Nabi Isa diberikan ya, kemampuan untuk menghidupkan ya, yang mati. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'jizat yang mengalahkan kesombongan orang-orang di tengah nabi sallallahu alaihi wa sallam diutus. Yani mereka orang-orang yang sangat berbangga dengan ketinggian bahasa syair mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tantang, ya, musuh-musuh nabinya untuk mendatangkan, ya, 10 surat yang semisalnya, atau bahkan satu surat saja yang semisal dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan mereka tidak mampu untuk mendatangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tantang tersebut. Dan mukjizat ini, sekali lagi, mukjizat terbesar. Dikarenakan mukjizat-mukjizat yang lainnya, ya, sirna seiring dengan wafatnya para nabi, para rasul tersebut. Kita tidak mendapati, ya, di masa kita, apalagi mana itu tongkat Nabi Sulaiman, ya, meskipun mungkin di penjual herbal ada, ya. Ya, ya, bukan itu. Baik. Demikian juga, ya, mukjizat yang bahkan yang Allah karuniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain Al-Qur'anul Karim, ya, maka kita tidak mendapatinya lagi. Adapun Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala jaga kemurnian lafaz-lafaz dan demikian juga maknanya hingga hari kiamat, hingga Allah Subhanahu wa taala angkat kembali kalamnya. Ini mukjizat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di sini bahwa mukjizat perkara yang luar biasa, ya, di luar dari kebiasaan yang disertai dengan adanya tantangan terhadap musuh. Wa amal karamah, adapun terkait dengan karamah, fahiya amrun khariqun lil 'adati ghairu makrunin bit tahaddi. Karamah adalah suatu perkara yang di luar dari 'adah, dari kebiasaan, tetapi, ya, bedanya dengan mukjizat ini tidak disertai dengan adanya tantangan, ya, bahkan mereka yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, ya, karamah tersebut, ya, mereka berupaya untuk menyembunyikan, ya, tidak ditampakkan ataupun ditunjukkan. Kemudian yang juga perlu untuk kita pahami bahwa tidaklah seorang meraih atau mendapatkan karamah ini kecuali dengan sebab ittiba kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sebagaimana telah disebutkan ayat yang menunjukkan bahwa seseorang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala ala dengan sebab keimanan dan ketakwaan. Wali Allah Subhanahu wa taala tidaklah memiliki atribut khusus, ya, tetapi, ya, dimiliki dengan sebab sifat yang ada padanya, ini keimanan dan ketakwaan. Kemudian hal yang juga perlu untuk kita ketahui bahwa mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pula kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yang semisalnya atau bahkan yang lebih daripada itu. Baik itu terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mukjizat, ataupun berupa karamah yang Allah Subhanahu wa taala munculkan dari umatnya. Sebagai contoh, misal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan api yang membakar Nabi Ibrahim, ya, itu dingin, tidak mampu untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim selamat, ya, dengan dinginnya itu tidak memudaratkan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, di tengah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi yang demikian. Ya, sebagaimana pada kisah Abu Muslim Al-Khawlani ketika muncul nabi palsu, ya, yang bernama Al-Aswad Al-Ansi di negeri Yaman. Kalau Musailamah di mana? Di Yamamah, di Najd. Ini di Yaman. Di mana Abu Muslim Al-Khawlani ini ditangkap, ya, oleh para pengikut Al-Aswad Al-Ansi, kemudian dihadapkan. Kemudian dipaksa untuk mengakui Al-Aswad Al-Ansi sebagai utusan Allah. Maka kata Abu Muslim Al-Khawlani, "La, bal ashadu anna Muhammadan Rasulullah." Maka dilemparkanlah, ya, Abu Muslim Al-Khawlani ke dalam api yang menyala-nyala. Ternyata setelah api mereda, didapati oleh mereka Al-Aswad Al-Ansi dalam keadaan sholat, tidak termudaratkan sedikitpun oleh api yang membakarnya tersebut. Demikian pula apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam dan umatnya ketika menyeberangi Laut Merah. Mereka menyeberangi Laut Merah. Terjadi pada umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana pada kisah pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di wilayah Bahrain. Yani Al-Ala Al-Hadrami. Beliau radhiyallahu taala anhu, ya, ketika memimpin pasukan, ya, dalam perang melawan Persia, Allah subhanahu wa taala berikan karamah pada pasukan tersebut dengan berjalannya, yakni mereka dengan kuda-kuda mereka di atas air, ya. Dan ini lebih hebat, ya, dari apa yang terjadi pada umat terdahulu. Berjalan dengan kudanya, yakni kuda tersebut berjalan di atas air seakan berjalan di daratan. Ini diantara perkara yang terjadi pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari karamah, yang itu hakikatnya merupakan mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, fa in lam yakun sahibul khariqati min ahli al-iman wa taqwa bal min ahli al-fusuq wal 'isyan wa tajri 'ala aydihim خوارق فهذه خوارق شيطانية وليست بكرامات. Apabila pemilik perkara, artinya orang yang muncul darinya perkara yang di luar dari kebiasaan tersebut, bukan dari kalangan ahlul iman wa taqwa, bukan dari orang-orang yang dikenal sebagai orang yang beriman, bertakwa, bahkan dikenal sebagai orang-orang pelaku kefasikan, pelaku kemaksiatan. Dikenal misalnya tidak pernah sholat. Kemudian tadri ala aidihim khawariq, ternyata terjadi melalui mereka kejadian-kejadian yang di luar dari kebiasaan. Fahadihi khawariku syaitaniyah walaysat bikaramati. Maka yang demikian ini adalah perkara-perkara di luar dari kebiasaan yang terjadi dengan bantuan syaitan, bukan merupakan karamah. Jadi sekali lagi, standar untuk menilai apakah suatu kejadian yang luar biasa itu merupakan karamah atau bukan, maka dilihat dari keadaan orang yang muncul darinya perkara yang di luar kebiasaan tersebut. Jika dia dikenal ya, sebagai seorang yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal yang di luar kebiasaan itu karamah. Jika tidak, maka itu adalah khawarij syaitaniyah. Ya, jadi kejadian-kejadian yang aneh, yang itu dengan bantuan syaitan. Ya, yang bisa juga diistilahkan dengan sihir, ya, ataupun istilah yang lainnya syu'udzah, ya, perdukunan. Kemudian dicontohkan di sini wadzalika seperti kamaskis sa'abin wa qabdil jamr wa ma syakala dzalik min durubi syu'udzati allati yumarisuha ahlul inhirafi ahlul inhirafatil aqdiyah wal'amaliyah mimma fihi ibtila'un lahum waligairihim mimman yusaddiquhum. Di antara kejadian luar biasa yang muncul dari mereka, bukan itu sebagai karamah dari Allah, tapi dari kalangan orang-orang ahlul fusuk, seperti ya, memegang at-ta'abin, tu'ban, ular yang besar, ya, ular menjadi tunduk, ya, seperti mungkin yang biasa dilakukan tukang-tukang sihir India itu, pakai seruling itu, ularnya joget, ya, ataupun menggenggam bara api, atau bahkan berjalan di atas bara api. Termasuk diantaranya yang terjadi juga di masa Syekhul Islam Ibn Taymiyah, salah seorang pimpinan dari Tariqah Rifa'iyah, yang dikenal ya, oleh masyarakat bahwa orang itu orang yang tidak terbakar api. Maka Syekhul Islam dalam rangka untuk menunjukkan kepada umat bahwa keanehan yang ada pada orang tersebut hakikatnya itu bukan karamah, tapi dengan bantuan syaitan. Ini sudah disebutkan di Kitab Tauhid, pelajaran Kitab Tauhid sedang. Maka beliau tantang ya, orang tersebut untuk berjabat tangan di atas api. Tapi dengan syarat orang tersebut disuruh mandi dulu yang bersih. Kenapa? Karena mereka itu terkadang dengan menggunakan penipuan, ya, selain dengan bantuan syaitan. Jadi tubuhnya dilumuri zat tertentu sehingga tidak apa tersentuh dengan api tadi. Wa masyakala dzalik, dan bentuk-bentuk yang semisalnya min durubi syu'udzah, dari perbuatan-perbuatan perdukunan, allati yumarisuha ahlul inhirafat al-aqdiyah, yang biasa ditekuni dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang di dalam akidah mereka, dan wal amaliyah, demikian juga tindakan-tindakan, mimma fihi ibtila'un lahum, yang itu menjadi bencana bagi mereka, wali gairihim, mimman yusaddikuhum, juga bagi orang yang lainnya, yang membenarkan mereka. Ya, termasuk dalam hal ini, hal yang juga perlu untuk diingatkan, bahwa di masa kita, ya, berbagai bentuk sihir, ya, dipamerkan kepada umat, ya, dengan berbagai cara. Ya, kalau dahulu, ya, mungkin ada, ya, semacam ini acara pentas, orang-orang berdatangan dikumpulkan. Sekarang melalui layar-layar televisi ditunjukkan berbagai bentuk sihir, bahkan sebagiannya sampai sihir itu berpengaruh kepada jadi orang yang menontonnya, sampai katanya memegang layar, ya, televisi itu bisa, ya, terpengaruh. Waliyazbillah, ini tentu musibah bagi mereka yang menyaksikan dan membenarkannya. Kemudian terkait dengan karamah ini, ya, kalau tadi yang disebutkan oleh Asy-Syarih terkait dengan perkara-perkara yang luar biasa, tentu kita mengetahui di zaman yang semisal kita hidup di tengah zaman ini, di mana berbagai kesesatan dengan beragam bentuknya, ya, ini menjadi celah-celah yang sangat mudah untuk orang masuk di dalam kesesatan tersebut. Sampai-sampai pada sebagian perkataan yang itu dinisbatkan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar, di mana beliau menyatakan, "Laisal ajab miman halaka kaifa halak," bukan suatu perkara yang mengherankan terkait dengan orang yang binasa, kenapa bisa binasa, kenapa bukan mengherankan, dikarenakan betapa banyaknya jalan-jalan kesesatan sehingga orang sangat mudah untuk masuk ke dalam kesesatan. "Walakinnal ajab miman yaslam kaifa yaslam," atau dengan lafaz yang lain, "Miman naja kaifa naja," tetapi yang benar-benar sangat mengherankan di saat kesesatan dengan beragam bentuknya tersebar, adanya orang-orang yang selamat, bagaimana kok bisa selamat, ini yang mengherankan, yang menakjubkan. Oleh karenanya maka Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau pada kitabnya At-Tuhfah Al-Iraqiyah Fi A'malil Qalbiyah, beliau menegaskan, ya, "Wa min a'zami al-karamat fi hadha zaman al-istiqamah." Beliau tegaskan bahwa dari perkara terbesar berupa karamah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada wali-walinya adalah istiqamah. Istiqamah di atas syariat ini. Kenapa ini termasuk di antara karamah yang terbesar? Ya, karena perkara istiqamah ini perkara yang luar biasa. Ya, untuk seorang dia mengenal al-haq, kemudian mengikuti al-haq dan terus menerus mulazamatu al-haq, ya, terus menerus berjalan di atas al-haq sampai kepada akhir dari kehidupannya. Ini adalah perkara yang luar biasa. Kalau di masa yang di sana Syaikhul Islam hidup di tengah masyarakat yang banyak tersebar ilmu, para ulama masih banyak, beliau menyatakan bahwa sebesar-besar istiqamah, sebesar-besar karamah adalah istiqamah. Tentu di zaman yang kita hidup, perkara ini menjadi lebih luar biasa lagi. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau menyebutkan hal yang semakna dengannya, yang beliau sebutkan ya terkait dengan yakni karamah terbesar, di mana beliau mengikat dengan apa yang menjadi sebabnya. Di mana beliau menyatakan bahwa a'zamul karamah fi hadha az-zaman al-istiqamah fi talabil ilm, bahwa karamah terbesar di zaman ini adalah istiqamah di atas talabul ilm, di mana di antara jalan yang akan menjadikan seorang istiqamah tentunya setelah tathbit, ya pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah jalan yang ditempuh untuk bisa sampai pada istiqamah, yakni ilmu, dan ilmu didapatkan dengan mempelajarinya. Sehingga dari sini, ketika seseorang tidak lagi bersemangat di dalam menuntut ilmu, bahkan menjauhi majalisul ilm, ya, apapun alasannya, entah karena alasan pribadi, kata sebagian orang, saya punya alasan pribadi yang tidak bisa saya ungkapkan, ataupun perkara-perkara yang lainnya, menjauhnya seorang dari majalis al-ilm, ini adalah sebab yang akan mengantarkan kepada kesesatan. تفضل أذان يلا طيب ada tandingi pada penyebutan kisah Abu Muslim Al-Khawlani. Tadi disebutkan Al-Aswad Al-Ansi sedang melakukan salat, ya mungkin saya salah ucap, ya, yang sahih Abu Muslim Al-Khawlani. Baik. Yang lain dengar begitu ya. Ya, Abu Muslim Al-Khawlani. Kemudian Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan pada kitabnya Al-Furqan baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan tentang sisi perbedaan antara karamat dengan khawarij syaitaniyah. Atau diistilahkan oleh beliau al-ahwal asy-syaitaniyah. Beliau menyatakan minha di antaranya anna karamatil awliya sababuha al-iman wa taqwa, bahwa karamah para wali sebabnya adalah keimanan dan ketakwaan. Sehingga dari sini beliau pada kitab yang sama menyebutkan bahwa ketika syarat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaan, maka tidak ada di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu majnun, ya, orang gila. Kenapa orang gila tidak bisa menjadi wali Allah? Kenapa? Karena amalan orang-orang gila itu tidak diterima, ya. Karena mereka tidak memiliki niat. Sehingga dari sini kita mengetahui kalau ada keanehan-keanehan pada orang gila, ya, itu bukan apa? Bukan karomah. Sehingga kalau ada sebagian kelompok yang mengatakan oh itu wali, ya, ternyata orangnya gila, berarti yang menyebut wali itu tidak paham tentang apa itu wali. Jadi hanya semata keanehan ini bukan sebagai barometer untuk mengatakan wali atau tidak. Kemudian wal ahwal syaitaniyah. Adapun ahwal syaitaniyah atau khawarij syaitaniyah, yakunu sababuha ma nahaa Allahu anhu wa rasuluhu wa yusta'anu biha ala ma nahaa Allahu anhu wa rasuluhu. Sebab-sebabnya adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan juga digunakan ya perkara tersebut, keanehan-keanehan tadi, untuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Beliau mencontohkan di antara faktor yang memunculkan adanya khawarij syaitaniyah adalah sama'ul muka wa tasdiyah. Sebagaimana ini perbuatan peribadatan orang-orang musyrik, yakni bertepuk-tepuk sambil bersiul-siul. Ya. Kata beliau, wa min haula'i man idza hadara sama'al muka'i wa tasdiyah yatanazzalu 'alaihi syaitanuhu hatta yahmilahu fil hawa'i wa yukhrijahu min tilkad dar. Di antara mereka ada yang jika menghadiri sama yang mendengarkan al-muka wa tasdiyah, ini acara ritual mereka ya, sebagaimana yang banyak terjadi pada tarikat-tarikat sufi ya. Jadi melakukan ya ritual tepuk-tepuk ya sambil bersiul, dan itu sebagai ibadah mereka sampai ya mereka ya sampai pada tingkat merasakan fana, enggak sadar dengan apa yang terjadi. Maka yatanazzalu 'alaihi syaitanuhu, maka syaitannya akan turun ya di majelis mereka, hatta yahmilahu fil hawa'i, di mana syaitan ini akan mengangkatnya, membawanya ke udara sehingga seakan terbang. Kemudian wa yukhrijahu min tilkad dar, dan mengeluarkan orang tadi dari ya, tempat tersebut. Jadi diangkat oleh syaitan. Nah, orang melihatnya seakan oh ini dengan kehebatan kewaliannya dia dalam kondisi tidak sadar bisa terbang. Kata Syaikhul Islam, fa'idha hadara rajulun min awliya'illahi ta'ala qarada syaitanahu fayaskut. Jika datang seorang yang dia termasuk dari wali-wali Allah, orang yang salih, orang yang beriman dan bertakwa, dia mengusir syaitannya tersebut, maka orang tersebut pun jatuh. Kama jara hadza li ghairi wahidin, sebagaimana yang terjadi yang demikian ini bukan hanya jadi pada suatu kejadian atau satu orang saja. Oleh karena itu biasa tukang sihir ya kecemasan mereka supaya jangan sampai ya, sihir-sihir mereka ada yang menghalangi ya, dengan mengatakan yang satu guru satu ilmu ya, jangan saling mengganggu, sedang cari nasi begitu ya. Padahal mereka sangat cemas, sangat khawatir. Jangan-jangan di itu ada orang yang salih, yang beriman dan bertakwa yang akan menjadi sebab tidak turunnya syaitan-syaitan mereka. Kemudian, di antara kejadian yang luar biasa, ya, juga terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan untuk menunjukkan bahwa orang tersebut memang betul-betul pendusta. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Utsaimin rahimahullah pada syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin tentang kejadian si nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Di mana dia didatangi oleh seorang pengikutnya. Satu hal yang menjadi peringatan bagi kita dari bahaya ta'assub. Bahaya fanatik. Mereka, ini para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab, tahu kalau yang diikuti itu pendusta. Tapi mereka menyatakan bahwa pendusta dari kaum kami lebih dicintai daripada orang yang jujur dari Hijaz. Itu maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya fanatik, ya, menjadikan seorang terjauhkan dari Al-Haq. Nah, datang seorang pengikutnya dan mengeluhkan, ya, sumurnya yang airnya mengering, ya, sampai tinggal sedikit. Dia katakan pengikut Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, jika mereka mengalami kekeringan, ya, maka mereka mendatangi, ya, Rasulnya, kemudian si Rasul itu berdoa, kemudian maka, ya, mereka mendapatkan air yang banyak. Kata orang ini, jika kamu memang Rasul, maka lakukan yang demikian. Saya mengalami kesulitan, ya, kesulitan air. Ya, maka Musailamah pun mendatangi rumah orang tadi. Kemudian dia datangi sumurnya, ya, tinggal sedikit airnya. Kemudian dia membaca-baca sesuatu, kemudian dia ludahi air sumur tersebut. Ya. Maka seketika begitu diludahi, air itu hilang. Jadi bukan terus banyak, malah hilang. Ya. Ditunjukkan seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bersama dengan itu, orang tadi tetap yakin kalau itu Nabi. Ya, subhanallah. Jadi di sini bahayanya sikap ta'assub fanatik, ya, bisa menjadikan seorang betul-betul, ya, menjadi orang yang bukan hanya sekedar, yakni sesat, tetapi masih statusnya muslim, ya, tetapi dia kafir, menentang dan tidak beriman kepada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Baik, ini terkait dengan pembahasan kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.